بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والواله، أما بعد، تلاجكم تكسير الفيح لابن مالك. قال رحمه الله: الكلام وما يتعلق منه. Kalam dan susunan yang membentuknya. Kalamuna lafzul mufidun kastatin wasmu fidun tumma hafunil karim. Kalam menurut kami, yakni ulama nahwu, adalah lafaz yang memberi faedah seperti lafaz istafin. Sedangkan isim, fi'il, kemudian huruf dinamakan dengan kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu 'am wa kalimatun biha kala wa qawlu 'am. Bentuk mufrad kalim ialah kalimah. Adapun qaul lebih umum. Dan terkadang kalimah dimaksudkan dengannya kalau. Jari wa tanwini wa nida wa taru wa musnadin ismi tamizin hasal. Dengan sebab jari tanwin nida al dan musnad ilaih menjadi tanda pembeda bagi isim. Intafal tam wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilana fi'lun yanjari. Dengan tanda tak pada lafad fa'al ta dan pada lafad atat dan yak pada lafad if'ali dan nun pada lafad akbilana, kalimah fi'il menjadi jelas. Siwa kumbal fardukahal wa siwalam fitul mutari unyan lam kaya syam. Selain keduanya maka disebut dengan huruf seperti hal, fi, dan lam. Ciri mutari adalah dapat mengiringi lam seperti lafad lam yasham. Wa ma diyal afali bintal miswasim binuni fitril amri in amrun fuhim binuni fitril amri in amrun fuhim. Untuk ciri fitril wadi maka bedakanlah dengan tanda tak dan namakan fi'il amr dengan tanda nun taukid jika kalimat itu dipahami sebagai perintah. Wal amril lam yaqulin nuni mahal fihi wasmun nakhsah wa hayyal. Kata perintah jika tidak dapat menerima tempat untuk nun taukid maka kalimat perintah tersebut masih disebut dengan isim, yaitu isim fi'il seperti sah dan hayyahal. Nah, pembahasan kita tentang al-kalam wa ma yata'alam fihi masadir. Al-masalah terula al-kalam inda duhati huwa lafdun mufidun murakkabun bil wasati kalam menurut al-nahwu adalah lafaz yang berfaedah yang tersusun dan dengan menggunakan bahasa Arab. طيب المسألة الثانية لا بد في القلم أربعة أمور kalam harus memenuhi empat perkara. Perawan al-lafdu wahuwa as-sautu al-mustaqim wal-bahdi huruf hijaiyah. Yang pertama ialah lafaz. Yang dimaksud dengan lafaz ialah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Tentang al-mufid wahuwa ma dalla ala maknan yahsul as-sukutu alaih. Ma dalla ala maknan yahsul as-sukutu alaih. Yang kedua adalah al-fi'l. Ialah sesuatu yang menunjukkan makna yang menyebabkan orang sudah diam memahaminya. Jadi menunjukkan makna yang sudah bisa menyebabkan orang diam, tidak menunggu penjelasan berikutnya. Tadi al-murakkab wa huwa ma ta'qaba min kalimatain wa aksar ta'qiban isnadiyah. Matarakaba min kalimatain fa'aktharau takhiban isnadiyah. Yang ketika ialah mu'akab ialah yang tersusun dari dua kalimah atau lebih dengan susunan murakab isnadi. Jadi ada musnad, ada musnad ilaih. Jadi kalau takyib tadi itu murakab isnadi baru disebut kalau selain murakab isnadi dari takyib-takyib yang ada bukan Allah. Ya. Nah. Arabi bil waqti wal muradu bihi bil qasdi wa bil lughati al arabiyyah. Yang dimaksud dengan bil waqti ialah bil qasdi, dengan sengaja, wa bil lughati al arabiyyah, dan dengan menggunakan bahasa Arab. ومثال الكلام ومثال الكلام استقيم istiqomahlah. Ini sudah cakup al-lafdu, cakup al-mufid, cakup al-murakkab al-isnadi, juga cakup bil-wadi. Al-mas'alatu ats-tsalitsah aqallu ma yata'allafu al-kalam

Zaidun. Nama itu orang pun Zaidun. Maka rubun pada Zaidun Nanibul Fa'il Sada Masadul Khabar. Nah, ini bentuk kalam yang ketiga. Pak Rabi min ismil fi'li wa fa'ili min ismil fi'li wa fa'ili. Nah, hayata al-aqiqu, pakai kan ain ya, al-aqiqu, hayata al-aqiqu. Bentuk kalam yang keempat ialah dari isim fi'il dan fa'ilnya. Contoh hayata isim fi'il madhi ya, al-aqiqu wa ilnya. Al-Qamis minal fitri wa fa'ilihi, minal fitri wa fa'ilihi. Nah, qama Zaidun. Dari fi'il dan fa'ilnya, contohnya qoma Zaidun, ini bentuk kalam yang kelima. Qoma fi'il, Zaidun fa'ilnya. As-sadis minal fi'li wa na'ibi fa'ilihi, minal fi'li wa na'ibi fa'ilihi. Nafsu kuti'a, kuti'a al-husnu, kuti'a al-husnu. Dahan pohon itu dipotong ya. Kuti'a fi'il majhul al-husnu minal fa'il, dibentuk kalam yang keenam. As-sadi minal qasami wa jawabihi, minal qasami wa jawabihi. Nahu uqsim billahi la ukrimannaka, uqsimu billahi la ukrimannaka. Dari sumpah kosam dan jawab kosam, contohnya uqsimu billahi, aku bersumpah dengan nama Allah, la ukrimannaka, aku akan memuliakan. Uqsimu billahi ini kosam, sumpah. Lalu gimana kan? Ini jawab kosam. Bentuk kalam yang ketujuh. Tertanya minas syakti wa jawabihi, minas syakti wa jawabihi. Nah, intaj sahib tanjah, intaj sahib tanjah. Dari fi'il syarat dan jawab syarat, intaj sahib, jika kamu bersungguh-sungguh berajin tanjah, kamu akan berhasil insyaAllah. Intaj sahib fi'il syarat tanjah jawab syarat. Ini bentuk kalam yang ke berapa ya? At-tasi' kanan au ihda akhwatiha ma'a ismiha wa khabariha min kanan au ihda akhwatiha ma'a ismiha wa khabariha أصبح الجوف باردا أصبح الجوف باردا بنتو قلم yang kesembilan itu dari kata atau salah satu saudaranya bersama isi terkobar asbah al-jawbah dan pagi-pagi cuacanya dingin al-jawbu isimnya asbah pada khobar dibentuk kalam yang ke-9 al-ashr yang ke-10 min dhanna au ihda akhwatiha ma'afa'iliha wa maf'ul lainha min dhanna aw ihda akhwatiha ma'afa iliha wa maf'ul lainha nah rodantu al-waqta muttasi'an donanku al-waqta muttasi'an ini untuk kalam yang ke-10 dari donna atau salah satu saudaranya bersama fa'ilnya dan dua maf'ul bihnya contohnya donanku aku menyangka taknya fa'il ya kan al-waqta, waktu maupun yang pertama, muntaskan longgar, aku mengira waktunya masih longgar ternyata sudah pilotnya al-waqta maupun yang pertama, muntaskan maupun yang pertama, ini bentuk kalam yang ke-10 nah al-hadiyah asyak al-hadiyah asyak dan dikasih tahu teman yang al-hadiyah asyar al-haji al-haji asyar al-haji baik al-haji asyar untuk kalam yang ke-11 min aklama al-ihda akhwatiha ma'afa'iha wa maf'ulatiha min aklama au ihda akhwatiha ma'afa'iha wa maf'ulatiha nafu aklamtu zaidan amran mukhlishan a'lam zaidan amran mukhlishan berbentuk aklama atau salah satu saudaranya bersama fa'ilnya dan maf'ul bihnya aklamu tak fa'il zaidan maf'ul bih yang pertama amran maf'ul bih yang kedua mukhlishan maf'ul bih yang ketiga aku memberitahu si Zaid bahwa amran adalah orang yang ikhlas ini bentuk kalam yang ke-11. Jadi kalam yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuannya ini paling sedikit terbuat dari dua isim atau fi'il dan isim, ya. Nah, ada pun bentuk kalam secara inti ada 11 tadi itu, ya, dari 1 sampai 11 contoh bentuk kalam yang sesuai dengan persyaratan adinah. Kalamuna labdum fidil kastakin wasmul wafidil tumma ha'funil kalim wahiduhu kalimantun wal qadu'an wa kalimantun biya kalaman qadu'an wali kalimantun wali kalimantun. Nah, al-mas'alatu al-khamisah. Ikhtalafa al-muhaqqu fi lafzi kalim para ulama al-nahwu berbeda pendapat tentang lafaz kali. Tapi kalau fakila artinya yang tepat huwa jam'un pelakunya mufraduhu kadimatun. Pelakunya itu secara kata-katanya lebih dan pelakunya au kalimatun au kilmatun. Ada yang berpendapat wakila kali itu adalah sama mufaknya adalah kalimah atau kalmah atau kilmah. Dan ini adalah pendapat yang benar. Wabihi ada yang qala Ibn Malik wafi ghala wafi ghala ibn Syam wafi ghala ibn Syam al-Ansari rahimahullah ini pendapatkan dipilih oleh ibn Syam al-Ansari rahimahullah. Ibn Syam ini juga pakar nas yang dikenal netral, ya, tidak berkiblat ke Kufah, juga tidak berkiblat ke Tasah, tapi mengikuti mana yang dianggap kuat alasannya. Tapi ismul jinsi ala nawain. Saya paham isi sekolah. Ismul jinsi ala nawain. Ya, jadi para ulama al-nahwu berbeda pendapat tentang lafaz kalim. Ada yang mengatakan dia itu jamak mufradnya adalah kalimah atau kilmah atau kalmah. Ada yang berpendapat isim jenis jam'i karena dia tidak memilih, tidak mengikuti wazan-wazan rasmi jamak-jamak yang masyhur. Jadi ini jangan sorry, tapi lagi insyaallah sorry. Rahimahullah. Tanbih ismul jenis ala nawain. Isim jenis itu ada dua macam. Ismu jinsin iftiradi wa ismu jinsin jam'iyyin. Ismu jinsin iftiradiyyin wa ismu jinsin jam'iyyin. Fal-awwal huwa ma'dalla al-qadiru ma'dalla al-qadiru wal-kathir bilafdil wafidil. Nahu ma'un wa tu'abun wa zaitun yang pertama yaitu isim jenis ifradi ialah isim yang menunjukkan makna sedikit dan banyak dengan satu lafaz mufrad mutanna jamak cuma satu lafaz sedikit banyak lafaz itu namanya isim jenis ifradi. Contohnya ialah ma'un. Ma'un itu isim jenis ifradi. Ma'un ayat sedikit ya ma'un, separam ya ma'un, banyak ya ma'un, turab, tanah sedikit ya turab, ya banyak ya turab, tanah perempuan ya turab, tanah lelaki ya turab. Zaitun minyak, minyak sedikit, minyak balik ya zait. Nah, minyak laki-laki, minyak perempuan, saya Namanya apa? Ismul jinsin bifa'al. Wathani huwa ma dalla ala aktha minasnain wa yufa'ah bainahu wa baina wa fidihi bittaki ghaliban wa yufa'ah bainahu wa baina wa fidihi bittaki ghaliban. Nahu kalim wa kalimah syaja' wa syaja' labin wa labinah. Nah, kalau ismu jinsin jam'i itu adalah sim yang menunjukkan makna lebih dari dua, tiga ke atas. Nah, dan untuk membedakan antara yang jamak dan yang mufrad ialah dengan menggunakan tak secara umum. Yang pakai tak berarti mufrad, yang tidak pakai tak berarti bentuk jamak. Contoh alif itu ismu jinsin jamak. Mufradnya kalimah atau kalimah atau kalimah. Saja ismu jinsin jam'i, mufradnya saja sebatang kawan. Bapak itu ismu jinsin jam'i. Bapak seekor sapi. Baik. Labin batang. Labinah sebuah batang. Al-Fayyad Asaksa. Nah, Al-Mas'alat Asaksa. Al-Mas'alat Asaksa. Al-Qali Indan Muhaqi wa ma ta'aqqab min talati kalimatin faqsar mata akbar min talati kalimatin faqsar mufidan kana

Dan hapus sampai ini. Nah, bikin peridah-peridah sendiri. Pakai tanbih. Berarti enggak semua kali itu kalah. Begitu juga enggak semua kalah itu kali. Ya. Tapi istilahnya itu baik dan umum. Umum dan khusus. Nah, jadi kalau kalim syaratnya harus 3 kalimat. Kalau kalam syaratnya minimal 2 kalimat, ya. Kalau kalim boleh faidah, boleh tidak. Kalau kalam harus terfaidah, ya. Nah, kalau nggak usah pakai kan tidak. Nah, masalah itu asabi'ah. Wa huwa titik awalnya. Wa huwa يشمل الكلام والكلمة والكلمة وهو يشمل الكلام والكلمة والكلمة وهو أعم من الكلام والكلم والكلمة قول itu ialah lambat yang menunjukkan makna tertentu. Qaul mencakup kalam, kalam juga qaul, mencakup kalim, kalim juga qaul, mencakup kalimah, kalimah juga qaul. Sehingga qaul itu lebih umum daripada kalam, kalim dan kalimah. Nah, al-mas'alatu atas andal kalimata qad yuqsadu biha al-kalam في اللغة كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص al-kalimah tak kadang yang dimaukan ialah kalam filuah menurut bahasa ini tak kadang istilah kalimah itu dimaukan sebagai kalam ya, filuah menurut bahasa seperti ucapan mereka la ilaha illallah itu kalimah ikhlas padahal la ilaha illallah itu kalam tapi disebut dengan kalimat ikhlas. Berarti kalimat di sini yang dimaksud ialah kalam fil-lughah ya. Wa ammal kalimah inda al-muhaddi wa ammal kalimah inda al-muhaddi هي القول المفرد ataupun kalimat menolak istilah al-nahwu adalah ucapan tunggal al-qaul al-mufrad wa hiya ala thalathati anwa'in bidalil istiqra'i kalimat ada tiga macam dengan dasar penelitian bidalil istiqra'i وهي الاسم والفعل والحرف المعاني itu isim, fi'il dan huruf ma'ani. Baik. Kalau mana lafzul mufidun kastaqim wa ismul waqidun tuma kharaqu lil kalim wa khituhu kalimatun wal qawlu an wa kalimatun biha kalamun qad yu'am mas sampai situ ya. Nah, selanjutnya masih panjangnya bincang buat tadi buat tidak wal bagus nanti kita menyusun hasil hasilnya soal tentang masalah macam-macam kalimah Arabiyah dan tanda-tandanya ya. Nah, masuk dalam bab kalam juga ini kali masuk al masalah al asyirah sampai seterusnya. Nah, baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Dan kalau ada santri yang berkenan menghafal madzhab yang menghafal ya, karena memang bentuk nadanya unik ya. Nah, tapi jangan kemudian dipositifkan ya, atau dilakukan ya. Nah, apalagi pakai protean ya, karena agar saya nyoba download nadzhab dan suara ternyata dipakai gabusan itu. Jadi cara bacanya baca ya, cuma gampang menghafal. Kalian yang biasa menghafal Quran itu akan mudah menghafal mata Al-Fiyah ya. Nah, silakan buat sama yang lain ya, itu bisa enak asal ya. Asal itu saya minta ta'ala saya mengambil istilah qaidah nahwu ketika menjelaskan nahwu dari madzhab Al-Fiyah ya, sehingga kalau kalian hafal tinggal pakai dalil ya. Hilang kalau pun lagu itu kesti walqalam itu wah, filmat lebih kalau mengetahui. Nah, itu dari keindah-keindahan nahwu di situ. Nah, siap. Nah, bisa mengapalkan kata lebih betul. Eh? Nah, ya. Tidak suka cepat-cepat ini. Tidak suka cepat-cepat. Asalnya tak usah. Dengan cepat-cepat senang kita. Ya, enak kata ini. Coba, ya. Nah, cepat-cepat menghafal kodimah kemarin itu ya, sama kalau ini ya. Nah, ternyata enak juga coba saja kalian ya, tapi saya tetap wajib ya. Nah, itu patolia saja. Pak Fikum, subhanallah, wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.